hari ini kita berkumpul, esok lusa kita akan berpuncak, melepaskan semua beban di dada kita. Nyanyi bersama, coba coba coba coba coba ceritakan pada kenyataan yang ada. Coba coba coba coba coba ceritakan esok lusa kita tetap berkumpul bersama, menceritakan kenyataan yang ada. Hari ini dan esok lusa kita tetap berkumpul bersama, menceritakan problema yang ada. Coba coba coba coba coba ceritakan pada kenyataan yang ada. Coba coba coba coba coba ceritakan kita berkumpul, esok lusa kita akan berpencar.